Mitra Bisnis, Jumat lalu Presiden SBY mengajukan calon tunggal ke DPR untuk jabatan Gubernur Bank Indonesia masa jabatan 2013 sampai 2018, yakni Agus Martowardoyo yang saat ini menjabat sebagai Menteri Keuangan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat ekonomi politik Andrinov Caniago. Pak Andrinov, apa komentar Anda melihat pencalonan ini? Ya, saya sih kalau untuk Gubernur BI itu ya lebih baik ambil dari dalam ya, karena di BI itu pejabat-pejabat seniornya itu sudah banyak yang bagus ya, yang layak jadi gubernur, atau ya ambil dari yang ahli makroekonominya, dari kalangan ahli ya, bukan dari praktisi ya. Menurut saya sih kalau mau yang lebih baik ya begitu. Di samping pertimbangan Pak Agus Marto ini ya baru ya di kabinet, dan latar belakang beliau sebetulnya praktisi perbankan, profesional dunia perbankan, di mana orang yang biasanya lembaganya, badannya, korporasi ini adalah badan yang diawasi dan diatur selama ini oleh Bank Indonesia. Nah, menurut saya ya kurang tepat sih kalau Pak Agus Marto ini yang dijadikan pucuk pimpinan Bank Sentral. Tapi Pak, bukankah beliau telah berpengalaman juga di industri perbankan? Ya, saya juga mengakui ya dari Pak Agus Marto ini ya, itu dari segi sikapnya dalam hal keahlian ya, dalam makroekonomi sebetulnya beliau itu kan bukan orang yang matang di situ. Khusus untuk BI ya, karena BI ini institusi yang sudah mapan ya, artinya kendali utamanya tidak di gubernur ya, atau di pucuk pimpinan. Tapi ada di Dewan Gubernur yang terdiri dari gubernur, deputi gubernur senior, dan para direktur ya. Nah, karena itu saya sudah melihat mungkin ada keperluan lain dari Pak SBY untuk mengisi posisi Menteri Keuangan. Dan kebetulan Gubernur Bank Indonesia akan ada pergantian, sehingga ada tujuan yang lebih utama mungkin adalah mengganti Menteri Keuangannya sendiri dengan tidak membuat Pak Agus Marto kehilangan posisi strategis. Atau ada karena ada pertimbangan lain, ya itu mungkin yang terbaik di antara yang ada ya. Nanti kalau dicari-cari mungkin masih ada yang lain. Untuk Kementerian Keuangan sendiri yang sudah beberapa kali ganti kepemimpinan, akankah terjadi miss nantinya, Pak? Ya, sebenarnya itu soal bagaimana mengefektifkan kerja kepemimpinan aja. Kalau dari segi institusi juga, Kementerian Keuangan itu adalah kementerian yang paling mapan institusinya di antara kementerian-kementerian yang ada ya. Tapi kalau itu dipegang oleh orang yang lebih kompeten lagi, itu akan lebih bagus lagi. Karena tidak terlalu bergantung kepada staff ya, kepada pejabat-pejabat eselon satunya gitu ya. Jadi betul-betul jabat itu memberikan dukungan aja, gitu. Bukan ya malah berbagi pekerjaannya yang dalam porsi besar. Tapi ya mudah-mudahan Pak SBY ini juga tidak untuk kesekian kalinya salah pilih orang. Demikian pengamat ekonomi politik Andrinov Caniago. Saya Mandariska.